الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشربن أحد منكم قائما أخرجه مسلم. Dan darinya, maksudnya adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang dari kalian minum sambil berdiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita baca apa yang disebutkan oleh para pensyarah di dalam hadis ini. Dari anhu, anhu berarti di sini adalah Ali bin Abi Thalib atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Dalam riwayat yang lain, ahadun minkum qa'iman. Janganlah sekali-kali seorang dari kalian minum sambil berdiri. Dan kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram, beliau mengatakan, wa tamamuhu faman nasya falyastaqi. Barang siapa yang lupa, maka hendaklah dia memuntahkannya. Falyastaqi artinya adalah memuntahkannya. Nah, ini adalah lengkapnya riwayat. La yashrabanna ahadukum qa'iman faman nasya falyastaqi. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Barang siapa yang lupa, maka hendaklah dia memuntahkan apa yang dia minum tersebut. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan yang lain, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yashrabu qa'iman. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang minum sambil berdiri. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mah itu artinya adalah cukup. Ya, mah itu artinya adalah cukup. Artinya, kenapa engkau melakukan ini? Kemudian orang tersebut mengatakan, lima. Artinya, kenapa kalau minum sambil berdiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayasurruka an yashraba ma'akal hir. Apakah engkau suka minum bersamamu kucing? Kemudian orang tersebut menjawab, la, tidak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad syariba ma'aka man huwa syarrun minhu asyaitan. Yang artinya, sungguh telah minum bersamamu ketika kamu minum berdiri tadi seorang yang lebih buruk dari kucing, yaitu syaitan. Tetapi kata Imam As-San'ani rahimahullah, di dalam riwayat ini terdapat rawin la yu'raf wa wathaqahu Yahya ibn Ma'in. Dalam riwayat ini terdapat perawi yang tidak dikenal, tetapi disahihkan atau disiqahkan, dianggap rawi yang terpercaya oleh Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala. Yang jelas itu tambahan riwayat. Nah, hadis ini menunjukkan haramnya minum sambil berdiri, karena al-aslu fin nahi, karena asal hukum larangan adalah keharaman. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Hadis ini menunjukkan haramnya minum sambil berdiri. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat jumhur, kebanyakan para ulama, bahwa annahu khilaful aula, bahwa minum sambil berdiri adalah khilaful aula. Apa istilahnya? Khilaful aula. Khilaf itu artinya berbeda, al aula yang lebih utama. artinya menyelisihi keutamaan. Menyelisihi keutamaan. Dan ini istilah yang dipakai oleh para ulama. Dia tidak haram, dia tidak sampai derajat juga makruh, tetapi khilaful aula, tidak layak seorang muslim minum sambil berdiri. Tidak sejatinya seorang muslim minum sambil berdiri. Wa akharuna ila annahu makruh. Dan pendapat yang lain menunjukkan bahwasanya hukum minum sambil berdiri adalah makruh. Apa yang menurunkan dari haram kepada makruh? Kata Imam As-San'ani rahimahullahu taala, ka'annahum sarrafuhu 'an dhalik lima fi sahihi Muslim min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fa syariba wa huwa qa'im. Adapun yang menurunkan larangan larangan minum sambil berdiri dari haram menuju makruh adalah, atau menuju khilaful aula, pendapat yang lain adalah, yaitu berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau bercerita, aku pernah memberikan air minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa air zam-zam, lalu beliau minum dalam keadaan beliau berdiri. Kemudian wa fi sahih Bukhari, dan di dalam hadis riwayat Bukhari, anna Aliyan alaihi salam syariba qa'iman, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Imam As-San'ani rahimahullah menyebutkan alaihi salam karena beliau lebih condong kepada mendahulukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam kepemimpinan dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Aliyan alaihi salam syariba qa'iman, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau minum dalam keadaan berdiri. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat sebagaimana kalian telah melihat aku berbuat. Artinya minum sambil berdiri. Fayakunu fi'luhu sallallahu alaihi wasallam bayanan likaunin nahi laisa litahrim. Maka kata Imam As-San'ani rahimahullah, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut merupakan penjelasan bahwa larangan bukan untuk keharaman. Ya, larangan di sini adalah hanya kemakruhan, dan ini pendapat jumhur rahimahumullahu taala. Kemudian tadi disebutkan dalam kesempurnaan hadis, wa man nasiya falyastaqi, barang siapa yang lupa hendaklah dia muntahkan. Maka kata Imam As-San'ani rahimahullah, nuqila ittifaqul ulama ala annahu laysa ala man shariba qa'iman an yastaqi, wa ka'annahum hamalul amr aidan ala an-nadb. Kata Imam As-San'ani rahimahullah, para ulama bersepakat, berarti di sini ijma', bersepakat bahwasanya tidak ada kewajiban bagi siapa yang minum sambil berdiri dia harus memuntahkannya. Ini kesepakatan para ulama, enggak ada kewajiban akan hal tersebut. Nah, dan mereka para jumhur, yaitu para kebanyakan para ulama rahimahumullahu taala, kenapa membawa perintah ini menjadi sunnah, yaitu barang siapa yang minum dalam keadaan berdiri maka hendaklah dia memuntahkannya. Kenapa? Ini kan perintah memuntahkannya, yang asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kenapa kewajiban ini turun hukumnya menjadi kesunahan? Ya, karena tadi, karena kesepakatan para ulama bahwa siapa yang minum sambil dalam keadaan berdiri maka dia tidak wajib untuk memuntahkannya. Nah, bisa dipahami ya. Itu yang disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab beliau Subulus Salam Syarh Bulughil Maram. Kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam. min bulughil maram, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Ahibati hafizakumullah, di sini disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, hadis ini menunjukkan larangan minum sambil berdiri, wal aslu fin nahi lit tahrim, dan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Ya. Kemudian di dalam kitab ini, yaitu dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughil Maram atau Min Bulughil Maram, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau mengatakan min hadihi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'idan haitsu kana hadiyuhu al-mu'tad, wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil syurbi qa'iman, wa sahha anhu annahu syariba qa'iman. Termasuk petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau minum dalam keadaan duduk, yang mana kebiasaan beliau adalah minum dalam keadaan duduk. Tetapi sahih riwayatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang untuk minum sambil berdiri, dan telah sahih riwayatnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Jadi kalau kita bisa ringkas bahwa kita lebih menguatkan pendapat jumhur bahwa minum sambil berdiri hukumnya adalah kemakruhan, untuk menggabungkan dua dalil yang ada, hukumnya adalah kemakruhan. Nah, kita ambil dari kitab Fathu Dzil Jalalil Wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan la yashrabanna, jangan sekali-kali minum. Hadza nahyun mu'akkad binun at-taukid. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah larangan yang ditekankan dengan penekanannya ada nun at-taukid, la yashrabanna. Itu namanya nun at-taukid, nun penekanan. Ya. Kemudian qa'iman, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan sekali-kali, ya, itu nun taukid terjemahannya begitu. Jangan sekali-kali minum salah seorang dari kalian dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri. Kalau begitu, kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah, orang yang minum sambil dalam keadaan duduk ataupun berbaring maka tidak mengapa. Dan manusia mempunyai dalam kehidupannya tiga keadaan: berdiri, duduk, berbaring. Berdiri, duduk, berbaring. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Dan disebutkan dalam hadis Jabir, dalam riwayat Imam Muslim, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, jazara an yashrabar rajulu qa'iman, yang artinya Nabi Muhammad SAW melarang keras seseorang minum sambil berdiri, dan ini menunjukkan keharaman, ini menunjukkan kepada keharaman. Kemudian kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, tetapi telah terdapat hadis-hadis yang sahih bahwasanya larangan ini tidak menunjukkan kepada keharaman, seperti beliau minum air zam-zam dalam keadaan berdiri, kemudian juga beliau bangun malam, kemudian setelah itu beliau minum air yang mana air tersebut tergantung dan beliau minumnya sambil dalam keadaan berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya minum sambil dalam keadaan berdiri. Dan Imam Ibnu Utsaimin mengatakan hal yang diharamkan tidak dimungkinkan untuk dibolehkan dalam keadaan seperti ini yang mudah. Sesungguhnya hal yang diharamkan tidak dibolehkan untuk dilakukan kecuali dalam keadaan darurat, yaitu taruhannya nyawa. Kemudian oleh sebab itulah kata Imam Ibnu Utsaimin, as-sahih anna syurba qa'iman makruh lakinna karahatahu syadidatan syadidatun wa laisa muharraman bima'na an ya'thamal insanu bihi. Artinya minum sambil berdiri pendapat yang lebih benar adalah makruh, akan tetapi makruhnya sangat dibenci dan bukan haram. Yang maknanya berarti orang kalau seandainya dia minum sambil berdiri maka dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Nah, kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan hadis, menyebutkan faedah maksud saya. Kalau seandainya ada keperluan untuk minum sambil berdiri, seperti misalkan tempat minumnya tinggi, ya tempat minumnya tinggi dan tidak mungkin dia untuk duduk, maka pada saat itu tidak mengapa dia minum karena ada hajat keperluan. Begitu pula kalau seandainya tempatnya sempit sedangkan penuh dengan sesak, sebagaimana yang terjadi pada musim haji, kita ngambil air dari air zam-zam, kita berebut. Nah, kalau kita minum kita terinjak, maka pada saat itu tidak mengapa sesudah mengambil air zam-zam setelah berebut kemudian kita minum sambil berdiri. Ini kalau seandainya ada hajat keperluan maka tidak mengapa. Nah, kemudian Imam Ibnu Utsaimin juga mengatakan bahwa syariat Islam tidak terbatas hanya pada ibadah-ibadah. Ya, akan tetapi syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Inna syari'ata al-islamiyah tunazzimu as-silata bainallahi wal 'abdi wa la tunazzibu as-silata bainal 'abdi wa bainan nas wa la tunazzibu halal insan fi aklihi wa syurbihi." Artinya sesungguhnya syariat Islam itu, kata sebagian orang-orang yang orientalis, kuler, ya, Islam itu hanya mengatur hubungan antara hamba dengan Allah dan tidak mengatur hubungan antara hamba dengan manusia. Nah, ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Islam mencakup seluruh apa yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Seperti misalkan dalam surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab sebagai penjelas atas segala sesuatu. Maka Islam telah menjelaskan adab berpakaian, kemudian adab makan, minum, bahkan beristinja, seluruhnya sudah dijelaskan oleh agama Islam. Dan ini membuat kita semakin yakin bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang paling benar dan paling diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kita ambil dari kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Kata beliau, hadis ini ada hadis yang tadi, la yashrabanna ahadukum qa'iman faman nasya falyastaqi. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil dalam keadaan berdiri. Barang siapa yang lupa, maka hendaklah dia memuntahkannya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jalannya, jalan periwayatannya adalah dari Umar bin Hamzah. Beliau mengatakan, akhbarani Abu Ghatafan al-Murri, telah memberitahukan kepadaku Abu Ghatafan al-Murri, bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Barang siapa yang lupa, hendaklah dia memuntahkannya. Dan kata para ulama rahimahumullah, Umar bin Hamzah ini adalah perawi yang dibicarakan oleh para ulama. Ya, antaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, ahadithu ahadithu munkarah manakir. Hadith-hadith dari Umar bin Hamzah adalah hadith-hadith yang munkar. Artinya, dia menyelisih banyak dari hadith-hadith yang sahih. Menyelisihi banyak dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian Imam An-Nasa'i mengatakan, laisa bil qawi. Umar bin Hamzah bukan rawi yang kuat. Kemudian Yahya ibn Ma'in mengatakan, dhaif, lemah Umar bin Hamzah. Dan yang lain-lainnya. Nah, ini makanya Abdul Walid Al-Baji melemahkan hadis ini. Ya, melemahkan hadis ini. Begitu juga Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ulama Islam, hadis ini sahih Bukharinya. Nah, ini dari ulama-ulama yang melemahkan riwayat ini. Barang siapa yang lupa, hendaklah dia memuntahkannya. Ini yang jadi masalah. Sedangkan di sana ada sebagian ulama hadis yang mensahihkannya, di antaranya Imam Nawawi, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahumullahu taala. Dan mereka mengatakan bahwasanya riwayat ini ada pengikut-pengikutnya yang menguatkannya. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, "Law ya'lamul ladzi yashrabu wa huwa qa'im." Berdiri. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fal hadithu bimajmu'i turuqihi sahih. Hadis dengan kumpulan-kumpulan riwayat-riwayat yang ada adalah hadis yang sahih. Baik. Jelas terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah barang siapa yang minum sambil berdiri dan dia lupa, sambil berdirinya lupa, maka hendaklah dia memuntahkannya. Ini terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala tentang kesahihan hadis ini. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim terlarang untuk minum dalam keadaan berdiri. Ya, dan sudah kita jelaskan bahwa terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur mengatakan dia adalah makruh. Ya, dia adalah makruh. Kemudian disebutkan dalam kitab ini juga bahwa hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang minum sambil dalam keadaan berdiri, kemudian dia sanggup untuk memuntahkannya, maka lakukanlah. Wal amru fihi mahmulun al-istihbab la 'ala al-wujub. Tetapi perkara muntahkanlah, ini hukumnya dianjurkan bukan wajib. Dan Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala telah menukilkan annahu la khilafa bain ahli al-ilm anna man shariba qa'iman laysa alayhi an yataqayya wa qawnu ahli al-ilmi lam yujibu al-istiqa lam yamna thubutu al-istihbab, yang artinya kata al-qadhi Iyad rahimahullah, tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa barang siapa yang minum sambil dalam keadaan berdiri maka tidak mengapa baginya untuk memuntahkannya, ya, tidak mengapa baginya, tidak harus memuntahkannya, tidak wajib memuntahkannya. Dan para ulama tidak mewajibkan, tetapi hanya sekedar menganjurkan. Kalau para ulama tidak mewajibkan, bukan berarti tidak dianjurkan, tetap mungkin dianjurkan, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada pendapat dari Imam Ibnu Baz rahimahullah tentang memuntahkan tadi. Barang siapa yang minum sambil berdiri maka dia muntahkan. Kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, "Adh-dhahir wallahu alam anna hadza mansukh." Yang artinya yang terlihat jelas dari hadis ini bahwa hadis barang siapa yang lupa minum sambil dalam keadaan berdiri maka hendaklah dia memuntahkannya, ini hukumnya terhapus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba qa'iman marratin katsirah wa lam yastaqi. Beliau minum dalam keadaan berdiri dalam jumlah yang banyak dan beliau tidak memuntahkannya. Wa huwa alaihi salatu wasallam aktsarun nasi imtithalan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, fala'allahu mansukh aw wahmun min ba'dir ruwat. Atau mungkin saja hadis ini terhapus ataupun dia adalah kekeliruan dari sebagian rawi hadis ini. Naam. Kita baca hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naz'a falyabda bil shimal wal takun al yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza'. Yang artinya darinya yang dimaksud di sini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ya betul, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian memakai sendal, maka hendaklah dia mulai dengan kanan, dan jika melepaskannya hendaklah dia memulai dengan kiri. Hendaklah bagian kanan yang paling pertama kali dipakai sendalnya dan paling terakhir kali dilepas. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Abu Awana, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Baik, kita baca dari kitab Subulus Salam Syarh Bulughil Maram yang ditulis oleh Imam As-Sanani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, zahirul amri al-wujub, yang artinya perintah yang terlihat jelas dalam hadis ini menunjukkan kepada kewajiban. Walakinnahu da'a al-qadhi Iyad al-ijma' ala annahu lil-istihbab. Dan al-qadhi Iyad rahimahullah telah mengaku bahwasanya ijma tentang dianjurkannya untuk memakai bagian kanan apabila memakai hal-hal yang mulia. Jadi dianjurkan, kalau seandainya dia dianjurkan, kalau orang memulai bagian kiri tidak tercela, tidak berdosa, tetapi khilaful aula. Imam Ibnul Arabi rahimahullah mengatakan al-bada'atu bil yamin wa syuru'ah fi jami'il a'malis salihah li fadlil yamini hissan fil quwwah wa syara'an fil nadb ila taqdimiha. Yang artinya, kata Imam Ibnul Arabi rahimahullah, memulai dengan bagian kanan disyariatkan di seluruh amal saleh. Ya, di seluruh amal saleh. Kenapa? Karena keutamaan bagian kanan, baik itu secara kekuatan ataupun secara syariat, yang syariat memerintahkannya atau menganjurkannya untuk memulai dengan bagian kanan. Nah, itu sebab kenapa kita dianjurkan untuk memulai dengan bagian kanan. Kemudian Al-Hulaini rahimahullah mengatakan innama yubda'u bisyimali 'inda al-khalq li'anna al-labsa karamah li'annahu wiqayatun lil-badan falamma kanat al-yamin akrama min al-yusra bada'a biha fi al-labs wa akhirat fi al-naz' litakuna al-karamatu laha adwamu wa hissatuha minha aktsaru. Yang artinya, Al-Hulaimi rahimahullah berkata, sesungguhnya dimulai bagian kiri saat melepaskan, karena yang namanya memakai itu adalah kemuliaan, karena untuk menahan anggota tubuh. Maka apabila bagian kanan lebih mulia daripada bagian kiri, maka mulailah untuk memakai sesuatu dengan tangan kanan, kaki kanan, dan mulailah untuk melepaskan sesuatu dengan kaki kiri atau tangan kiri, agar kehormatan, kemuliaan selalu ada dan juga selalu digunakan di dalam kehidupan kita seharian. Jadi kalau seandainya kita pakai sesuatu, maka kita dengan tangan kanan. Kenapa? Karena ini bagian yang mulia. Kemudian kalau kita pakai sesuatu yang melepaskan, maka kita melepaskannya dengan bagian yang kiri, agar kehormatannya tetap ada. Nah, itu maksudnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita baca dari kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Hadis ini di dalam kitab Tawdihul Ahkam menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai sesuatu yang mulia selalu dengan bagian kanan. Ya. Apa saja yang mulia, maka beliau mulai dengan bagian kanan. Kemudian beliau mendahulukan bagian kiri untuk sesuatu yang tidak dimuliakan. Ya, seperti misalkan masuk ke dalam WC, keluar dari masjid, mengedepankannya saat melepaskan dua sendal. Dan juga baju dan semisalnya. Ini menunjukkan hukum bahwa apabila melepaskan sesuatu, maka dimulailah dengan bagian kiri. Tadi sudah kita bahas kenapa dia dimulai dengan bagian kiri, agar kemuliaan selalu ada pada diri seseorang tersebut. Dan kemudian selanjutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhususkan bagian kanan untuk makan, untuk minum, untuk berjabat tangan, untuk mengambil hal-hal yang baik, ya, dan mengkhususkan bagian kiri untuk hal-hal yang kotor, hal-hal yang makruh, dan inilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Selainnya hampir sama apa yang disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab beliau Subulus Salam. Kita ambil dari kitab Fathul Dzil Jalali wal Ikram. Beliau mengatakan hikmah min dalik anna al-asla huwa al-bada'ah bil yamin illa fima huwa naqsalah naqsun laha. Hikmahnya adalah bahwa memulai sesuatu asal hukumnya dengan kanan kecuali yang kurang mulia darinya, maka hendaklah dia memulai bagian kiri. Oleh sebab itulah para ulama menyebutkan sebuah kaedah, kata beliau, tuqaddamul yusra lil adza wal yumna lima siwahu. Nah, ini kaedah menarik. Didahulukan bagian kiri untuk kotoran-kotoran dan bagian kanan apa yang selain itu. Bagian kanan apa yang selain itu. Kemudian perlu diingat, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa sendal yang ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti sendal kita sekarang. Sendal yang ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diikat ya. Jadi agak sulit memang kalau seandainya memakainya, melepaskannya. Makanya disebutkan adabnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk faedah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin juga adalah bahwa annal insan yambaghi lahu ihkamu syai, bahwa seorang manusia hendaklah dia melakukan sesuatu yang terbaik, yang terbaik saat dia beraktivitas. Seperti misalkan ketika mau memakai sendal, maka mulailah bagian kanan, dan ketika melepas sendal, maka mulailah bagian kiri. Nah, kemudian kita ambil lagi dari kitab Minhatul Alam Syarah Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan hadis ini menunjukkan dianjurkannya memulai dengan kaki kiri saat memakai sendal dan mengakhirkan pemakaian kaki memulai dengan kaki kanan saat memakai sendal dan mengakhirkan pemakaian dengan kaki kiri. Ya, mengakhirkan pemakaian dengan kaki kiri. Jadi kaki kanan dulu, baru setelah itu kaki kiri. Sebaliknya kalau melepas, dahulukan kaki kiri, kemudian yang paling terakhir adalah kaki kanan. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad sebuah faedah, al-ijma' ala anna al-amra fi hadzal hadits al-istihbab wal adab. Yang artinya, kata Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, telah berijma, bersepakat bahwa perintah di dalam hadis ini yaitu hendaklah dia memakai sendal bagian kanan, melepaskannya bagian kiri, maka al-amru fi hadzal hadis lil-istihbab wal adab, yang artinya perintah pada hadis ini menunjukkan kepada anjuran dan adab. Baik, kemudian Imam Fadilatul Syekh Abdullah Al-Fauzan menyebutkan perkataan menarik. Qala Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ulama dari mazhab Maliki, beliau mengatakan man masya fi na'lin wahid au khuffin wahidah au bada'a bi inti'ali bi shimali faqad asa'a wa khalafa sunnah wa bi'sa ma sana'a idza kana abin nahyi 'aliman wa la yahrumu 'alaihi min ma'a dzalika lubsu na'lihi wa la khuffihi walakin la yanbaghi lahu an ya'um fal baraqatu wal khair fi ittiba'i adabir rasul sallallahu alaihi wasallam imtithali amrihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, barang siapa yang berjalan pada satu sendal, berjalan sendalnya cuma satu, yang satu nyeket, ataupun barang siapa yang berjalan pada satu bangun sepatu, maka pada saat itu dia memulai dengan sepatu kanan. Siapa yang memulai dengan sepatu kiri berarti dia telah menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih parah lagi kalau seandainya dia sudah mengetahui hukumnya, ya, lebih parah lagi. Artinya lebih parah, dia sudah tahu hukumnya akan tetapi malah tetap saja dia memakai bagian kiri, memakai sendal kaki kiri dulu, memakai baju kaki kiri dulu, dan seterusnya. Makanya Syekh di sini mengatakan fal barakatu wal khairu fi ittiba'i adabir rasul sallallahu alaihi wasallam imtithali amrihi, dan berkah dan kebaikan di dalam perihal mengikuti adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengerjakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. 15 menit lagi 1 jam kita buka pertanyaan. Ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Sekarang ini banyak muncul video katanya dari para yai bahwa minum kopi bisa masuk surga. Itu termasuk dosa apa aja, Ustaz? Jawabannya, itu hadis palsu. Tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya benar itu hadis, maka ini kalau seandainya kopi yang mana? Apakah benar ada kopi yang hitam seperti yang kita minum itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah itu. Ya. Itu hadis yang palsu. Saya akan bacakan. Bahwa kopi yang warnanya coklat itu adanya hanya sekitar abad ke-10 Hijriah. Abad ke-10 Hijriah. Kemudian setelah itu terjadi khilaf tentang kehalalannya pada awal-awal penyebarannya. Kemudian setelah itu terdapat kesepakatan para ulama tentang kebolehannya. Al-Qasimi rahimahullah di dalam tulisan beliau tentang teh, kopi dan juga rokok, beliau mengatakan al-faslul khamis, pasal yang kelima, fil qat'i bihilli syurbiha, bahwa boleh minum kopi. Wa qala ibnu qala Syihab ibnu Hajar fil i'an, Ibnu Hajar mengatakan hadatha qubaila hadzal qarni al-ashir syarabun yuttakhadhu min qashril bun يسمى ذلك القهوة وطال الاختلاف فيه والحق أن ذاتها مباحة ما لم يقترن بها عارض yaqtadi tahrim. Telah terjadi sebelum abad ke-10 sebuah minuman yang diambil dari kulit, dari kulit albun, yang disebut dengan qahwah, kopi. Dan panjang khilaf di antara para ulama tentang kopi ini. Dan pendapat yang benar bahwa zat kopinya adalah mubah selama tidak tercampur dengan sesuatu yang mengkonsekuensikan kepada keharaman. Kemudian juga Al-Allama Al-Khalili dalam kitab fatwanya, wa ammal qahwah fa khulasatul qawli fiha anha min ajais tanawuluhu. Adapun minum kopi, maka pendapat intinya adalah bahwa dia boleh untuk meminumnya, al-mubahu syurbuhu, dan boleh atau mubah meminumnya, seperti perkara-perkara mubah lainnya seperti misalkan susu, madu, dan semisalnya. Nah, oleh karena itu, karena kopi yang seperti ini benar-benar belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak ada di zaman para sahabat, para tabi'in, perkataan yang memujinya atau mencelanya, maka apa yang disebutkan bahwa para malaikat akan memintakan ampun bagi yang meminumnya, maka ini adalah kalamun batil, maqtu'un bibutlanihi wa nakaratihi. Ini adalah perkataan yang batil, yang kita bisa pastikan kebatilannya dan kemungkarannya. Jadi ini tidak benar, dan itu manusia-manusia tidak bertanggung jawab. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, kita ambil pertanyaan. Batas memotong kumis bagaimana, Ustaz? Ini kok ada yang bertanya ini ya, sebenarnya lucu. Jadi ceritanya, saya boleh cerita ya. Ini kan kumis saya, coba antum lihat kumis saya ini. Ini kumisnya di sini hitam, kemudian di tengah ini putih. Gitu. Itu uban, jadi bukan salah motong. Jadi antum mungkin ngelihat kumis saya kok potongnya setengah begitu ya, makanya ada pertanyaan seperti ini, mungkin ya, Allahu a'lam. Yang jelas ini uban, jadi terlihat terpotong karena kulit saya putih, alhamdulillah. Maka ini ubannya itu nggak kelihatan gitu. Nggak tahu juga ubannya cuma setengah begitu saja, subhanallah. Tadi siang saya berusaha untuk mengecat dengan pacar, dengan henna, ternyata tidak berhasil. Maka kalau ada dari kawan-kawan yang tahu apa yang bagus untuk dicat, karena ini termasuk daripada sunnah Rasulullah SAW, uban dicat sehingga tidak terlihat ubannya, tapi tidak boleh dicabut. Nah, batasan memotong kumis adalah, ini kan bibir nih, ya bibir. Maka jangan sampai bibirnya itu, kumisnya itu naik ke melewati bibir. Di sana ada beberapa pendapat para ulama tentang menipiskan kumis. Qassus syarib, memotong kumis, berarti dipotong. Berarti kalau dipotong tidak dikerik. Ada yang mengatakan bahwa dikerik, dan ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Ya, tetapi karena ini kan orang mau berkurban, kemudian tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, nah, akhirnya kumisnya terlihat, ya, akhirnya kumisnya, kemudian jenggotnya terlihat. Nah, ini. Lagian Arif Indra Pratama nanya-nanya aja, sudah biarkan aja dia, biar tidak, biar antum nggak anggap sudah tidak tahu gitu ya. Ala kullin. Mikrofonnya dikeraskan lagi. Cek, cek, Oh iya. Cek, cek. Wah. Cek. Naam. Nah, sudah? Sudah belum? Siapa ini? Salman Rizki. Taib, mengapa emansipasi wanita begitu galak diteriakkan? Bukankah itu mendahului yang kiri? Tanya yang begitu galak meneriakkannya. Ya, ditanya itu kenapa? Sedangkan Islam itu proporsional. Dia mengandung emansipasi wanita dan dia juga membatasi emansipasi tersebut. Wanita sama dengan laki-laki dalam beberapa poin, seperti sama dalam penciptaan, sama dalam penghambaan diri kepada Allah, sama di dalam janji pahala dan ancaman neraka, sama. Nah, itu beberapa poin. Di sana ada beberapa poin yang perempuan harus di bawah laki-laki. Wallahu a'lam. Afwan akhi Salman Rizki, Ustadz operate semuanya sendiri. Masya Allah. Iya, saya sendiri nih. Karena tidak ada tim. Ya. Saya mau bertanya, makanya antum kalau lihat YouTube saya, itu kan ada kadang gambarnya terlalu lightingnya terlalu terang, kemudian backgroundnya kadang-kadang miring, udah macam-macam. Tapi yang jelas kita tetap kajian, alhamdulillah. Saya masih tidak mengetahui kenapa seusai salam pada sholat banyak saudara-saudara kita mengubah posisi duduknya menjadi iftirash. Seusai salam mengubah duduknya menjadi iftirash. Iftirash itu kan berarti dia asalnya mungkin sholatnya 4 rakaat atau sholatnya 3 rakaat, dia dalam keadaan tawarruk, duduk di atas pantatnya, memasukkan kaki kirinya ke bawah kaki kanan, ya seperti itu. Nah, lalu setelah selesai sholat dia iftirash, mungkin lebih enak, ya, kayak yang perutnya besar itu lebih enak untuk dia untuk berduduk, ya. Karena kalau duduknya tawarruk agak berat. Tentu mungkin yang bertanya ini siapa nih yang bertanya? Yang bertanya ini Yusman Rahman, Yusma Rahman, mungkin dia kurus. Bagi yang perutnya besar, duduk tawarruk berat, ya. Jadi belum ada dalil harus iftirash setelah salam sholat, tetapi itu hanya sebatas kemudahan dia. Bolehkah saya memegang pemahaman emansipasi wanita? Apa dulu maksudnya emansipasi wanita? Ya, dari tadi emansipasi wanita. Dimas Pati, apa yang Anda maksud emansipasi wanita dulu? Nah, apakah Anda menginginkan perempuan sama dengan laki-laki? Siap, boleh sama dengan laki-laki dalam beberapa hal, tapi tidak bisa disamakan dalam beberapa hal. Begitu. Bagaimana caranya membayar hutang kepada orang yang kita sudah bertahun-tahun tidak tahu keberadaan orang yang dihutangi? Maka satu, wajib dicari sampai dapat. Kalau tidak, maka cari ahli warisnya. Ya. Kalau tidak dapat, maka dia bersedekah atas namanya sebesar hutang yang dia hutang kepada orang tersebut. Itu pun baru inisiatif. Karena nanti di akhirat tetap dia akan bertemu dengan orang tersebut untuk menyelesaikan urusannya. Para ulama membuat kaedah hukukul adamiyin mabniyatun alal musyahah, yang artinya hak antar seseorang hamba dibangun di atas saling meminta. Hak antar seorang hamba dibangun di atas saling meminta, menagih nanti di hari kiamat. Adakah kitab rujukan terjemahan Bulughul Maram yang bisa di-download? Saya tidak tahu kalau terjemahannya. Ya. Mohon nasihatnya untuk teman saya yang merasa belum layak untuk menikah namun ingin menikah untuk menyempurnakan separuh agama dan menjauhi zina. Merasa belum layak untuk menikah tapi ingin menikah. Ini gimana ceritanya? Merasa belum layak tetapi ingin menikah. Yang jelas gini, kalau bermain kata-kata bingung kitanya. Ambil saja hadis Rasul. Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Yang artinya barang siapa, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sanggup untuk ba'ah. Ba'ah itu menafkahi lahir dan batin. Maka menikah. Sesungguhnya dia menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Fa illam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak sanggup untuk menikah karena mungkin biaya dan semisalnya, maka berpuasalah, sesungguhnya itu menahan syahwat. Naam, kemudian kita ambil dari Instagram. Cara menghilangkan stres apa Ustaz? Baca Quran. Stres itu kan pikiran. Pikiran karena hatinya tidak tenang. Maka agar hatinya tenang, maka dia membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Allahu a'lam. Apakah menonton konten YouTube anak indigo bisa berbicara dengan jin termasuk kesyirikan? Maka jawabannya tidak. Akan tetapi itu adalah perbuatan yang dikhawatirkan bisa mengakibatkan seseorang tidak diterima sholatnya 40 hari. Karena kalau dia sengaja, man atakahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Siapa yang mendatangi tukang ramal lalu dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya sholat 40 hari. Artinya dia sholat bagaimanapun 40 hari tidak akan diterima, pahalanya nol. Nah, apabila di dalam konten tersebut anak indigo ini meramal, maka ini masuk ke dalamnya, meskipun dia tidak berniat untuk bertanya, ya, dan percaya, tetapi dia sudah mendatangi konten tersebut, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang suami berkurban lalu istri punya penghasilan sendiri, apakah boleh berkurban juga? Oh, silahkan. Ini termasuk dari amal saleh. Karena sang suami berkurban, kemudian istri karena punya penghasilan dia juga ingin berkurban. Bisa suami meniatkan atas dirinya dan atas nama keluarganya. Istri meniatkan atas dirinya dan keluarganya, diperbolehkan. Berapa kali batasan kita menagih orang yang berhutang kepada kita? Saya sudah menagih 3 kali dan yang keempat kali saya diblokir di WA. Allah musta'an. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya punya pengalaman tentang masalah ini. Jadi gini, waktu itu saya kajian di Roja TV di Masjid Al-Barakah. Kemudian temanya adalah indahnya menghutangi orang. Di dalam kajian tersebut saya menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan menghutangi orang lain. Setelah kajian terus SMS dan WhatsApp saya berbunyi. Teng teng teng teng teng, saya lihat banyak mereka mengatakan, "Ustaz, terima kasih Ustaz." Kenapa demikian? Karena saya sudah dilunaskan hutangnya Ustaz, Ustaz terima kasih. Maka saya nasihatkan kepada yang diblokir di WA ini, sesudah 4 kali berjuang, maka bebaskanlah, halalkanlah, dan itu dijamin atau dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis riwayat Bukhari, kana rajulun min Bani Israil yudayinun nas. Ada seorang yang saudagar kaya raya dari Bani Israil, dia menghutangi orang lain. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawaz anhu la'allah an yatajawazana. Apabila ada beliau melihat orang yang sulit bayar hutang, maka beliau katakan, maafkan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita. Maka kata Rasulullah SAW, fatajawazallahu an. Maka Allah pun memaafkan dosa-dosanya. Maka saya nasihatkan kepada yang sudah menagih kali keempat dan diblokir di WA, halalkanlah, ya, halalkanlah. Apalagi kalau seandainya hutangnya mungkin tidak terlalu banyak. Saya pernah ada orang yang bertanya semisal dengan seperti ini, dia langsung datang ke rumah. Waktu itu saya lagi di Lombok, di mertua, di rumah mertua. Beliau mengatakan, Ustaz, bisa minta waktu enggak 4 mata? Oh, silahkan, Pak. Dan saya tahu beliau orang kaya. Kemudian beliau mengatakan, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita menagih hutang? Maka saya katakan, boleh, Pak. Tetapi menunggu lebih utama. Lebih utama lagi membebaskan. Nih, saya kompor-kompori beliau untuk membebaskan. Kadang kalau seandainya beliau membebaskan, saya dapat pahalanya. Ya kan? Maka saya harus kompor-kompori dia. Kemudian, iya Ustaz, saya sebenarnya mau membebaskan, menghalalkan, tetapi apa, Pak? Saya bilang begitu. Bapak kan kalau hutang dia kepada Bapak 5 juta, Bapak punya 10 juta. Kalau hutang dia 10 juta, Bapak punya 100 juta. Kalau hutang dia 100 juta, Bapak punya 1 miliar. Betul tidak? Karena orang ini jualan minyak di samping jalan. Ya, jualan minyak sampingnya, artinya punya pom bensin 5. Itu maksudnya. Maka saya nasihat terus, Ustaz, boleh enggak kata saya, sudah, Pak, maafkan saja, halalkan saja. Sebentar, Ustaz, saya ingin cerita dulu. Saya terus memprovokasi agar beliau menghalalkan hutang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, sebenarnya Ustaz, saya mau menghalalkan, cuma hutangnya besar. Berapa, Pak, besarnya? Saya terus sampai pada saat, sebentar Ustaz, coba dengarkan saya dulu. Hutangnya itu 2 miliar. Saya asalnya kan duduknya begini. Kemudian, sebentar ya, Pak. Kalau saya seperti Bapak, saya pun juga akan berpikir, Pak. Ya. Saya pun juga akan berpikir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya katakan kepada orang tersebut, Bapak pulang istikharah, nanti saya tunggu apa yang Allah takdirkan untuk Bapak. Sudah lama waktu berlalu, akhirnya ketemu saya di rumah makan dengan beliau. Kemudian beliau langsung ngejar saya, kemudian saya katakan, apa takdir Allah yang Allah takdirkan untuk Bapak? Maka beliau mengatakan, saya halalkan, Pak. Saya halalkan, Ustaz. Maka saya katakan, mudah-mudahan berkah hartanya. Itulah harta sebenarnya yang Bapak miliki. Eh, subhanallah. Kalau seandainya itu 2 miliar, kemudian hutang Anda mungkin 5 juta, 2 juta, 3 juta. Bukan meremehkan. Akan tetapi kalau sulit, ya sudah, halalkan saja. Allah Maha Pemberi rezeki. Allahu a'lam. Apakah boleh berkurban dengan kerbau? Karena di lingkungan saya kebanyakan kerbau daripada sapi. Saya selalu ditanya setiap tahun masalah ini, saya tawakuf. Saya diam. Lebih baik sapi. Adapun kurban kerbau, Allahu a'lam. Saya baru bekerja dan sudah dapat gaji, apakah sudah wajib berkurban atau masih menjadi tanggungan kami sebagai orang tua di anak saya, maksud saya. Anak saya baru bekerja dan sudah dapat gaji, apakah sudah wajib berkurban ataukah masih menjadi tanggungan kami sebagai orang tua dikarenakan dia belum menikah. Apabila seorang anak yang sudah bekerja, ini laki-laki sepertinya ya, kalau seandainya dia laki-laki maka orang tua tidak wajib menafkahinya. Ketika orang tua tidak wajib menafkahinya, maka berarti tidak juga dimasukkan ke dalam atas nama. Tetapi kalau dimasukkan dalam atas nama boleh. Bismillah, Allahu Akbar, ini atas namaku dan keluargaku. Keluargaku tersebut bisa dimasukkan anak tadi. Ya, tetapi lebih baik karena dia sudah bekerja, punya penghasilan, maka dia berarti tidak wajib untuk dinafkahi lagi oleh orang tuanya. Kecuali kalau dia anak perempuan, maka anak perempuan batasan orang tua menafkahi anak perempuan adalah saat dia sudah menikah dengan laki-laki yang merupakan suaminya, Allahu a'lam. Apakah ada doa seorang ibu yang jarang sholat untuk anaknya tetap diijabah doanya oleh Allah? Maka jawabannya adalah asal hukumnya siapapun yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah apabila dia muslim. Bahkan orang kafir pun kalau berdoa maka bisa saja Allah mengabulkan, ya, sebagaimana Allah mengabulkan doanya iblis, bisa saja. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah bukan dia tidak sholat kemudian berdoa doanya dikabulkan atau tidak, tapi yang jadi masalah sebenarnya harus dinasihati tentang dia ibunya ini atau orang tuanya ini tidak sholat. Allahu a'lam. Apa standar ahlul bid'ah dalam mengetahui mana hadis palsu dan sahih bila tidak punya rujukan ahli hadis seperti Syekh Al-Albani rahimahullah? Maka jawabannya adalah ahlul bid'ah mereka jarang memperhatikan hadis ini sahih atau tidak. Yang penting mereka bisa beramal. Ahlul bid'ah jarang memperhatikan kesahihan hadis karena memang salah satu sumber perbuatan bid'ah adalah hadis-hadis palsu dan hadis-hadis lemah sekali, mungkar dan semisalnya. Panitia kurban menjual kulit kurban atas dasar kulit sudah diserahkan ke panitia panti asuhan. Tetapi panitia diamanahkan untuk menjualkannya dan hasilnya untuk panti asuhan tersebut. Maka jawabannya asal hukumnya tidak diperbolehkan menjual daging kurban oleh si pengurban dan wakilnya. Panitia kurban di sini wakil pengurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual daging kurbannya maka tidak sah kurbannya atau tidak ada pahala atas kurbannya. Maka pada saat itu lebih baik dia yang menjualkannya bukan panitia, tetapi selain panitia, karena panitia adalah wakil dari si pengurban. Allahu a'lam. Kalau masjid terdekat yang menyelenggarakan sholat id tetapi tidak menerapkan protokol, apa kita mencari masjid lain walau jauh dan atau sholat id di rumah saya? Maka jawabannya sama dengan hukum sholat Jumat, hukum sholat lima waktu, bahwa di masa pandemi COVID-19 yang masih belum ditemukan vaksinnya ini, maka perihal sholat berjamaah, baik sholat Jumat, sholat lima waktu, sholat id, maka dilihat kepada kondisi daerah dan kondisi seseorang masing-masing. Apabila dia merasa khawatir dan dia merasa belum mantap karena masih khawatir tersebar bahkan menyebarkan COVID-19, maka dia boleh sholat di rumah. Itu lebih utama kalau seandainya dia di daerah zona merah ataupun dia khawatir untuk tertular ataupun menularkan. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada benjolan di tubuh, apakah bisa diruqyah dengan benjolan tersebut? Bagian tubuh di sekitar benjolan jadi gatal-gatal. Bisa, bisa saja di ruqyah. Ruqyah itu bukan hanya penyakit dalam maknawi, akan tetapi lahiri juga dia bisa di ruqyah. Wallahu a'lam. Hari raya Idul Adha tanggal berapa? Ente maunya tanggal berapa? Subhanallah. Ya. Hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Nah, mungkin tanggal Masehinya di tahun ini. Jadi hari raya Idul Adha itu setiap tahunnya tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan hari raya Idul Adha atau hari Nahar. Nah, adapun tanggalan Masehinya pada tahun ini bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2020. Ya, Rifqi Fadilah. Nah. Bagaimana dengan makan menggunakan tangan kiri? Apakah dibenarkan minum dengan tangan kiri sambil ditopang dengan tangan kanan? Maka jawabannya haram hukumnya memakan dan minum dengan tangan kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yashrabanna ahadukum bishimalihi. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kirinya. Sesungguhnya syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, itu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau begini bagaimana? Misalkan ini minuman nih ya. Ini minuman. Kemudian ini minuman. Dia ambil dengan tangan kiri, kemudian dia pegang begini. Dia pegang dengan tangan kanan. Ya. Maka bagaimana itu? Maka jawabannya tidak perlu yang seperti itu. Ambil saja tangan kanan dia minum. Itu lebih utama. Allahu a'lam. Apakah setiap salat harus membaca usali? Mohon penjelasannya biar istri saya paham. Begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disyariatkan untuk beliau sholat lima waktu itu 2 tahun sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah beliau 10 tahun, kemudian di Mekah beliau 2 tahun. Sebelum berhijrah 2 tahun beliau dapat syariat sholat, berarti beliau sholat selama 12 tahun. Selama itu tidak ada seorang sahabat pun yang meriwayatkan tentang sholat Nabi Muhammad SAW bahwa setiap kali beliau mau sholat beliau membaca usalli fardal maghribi 3 rakaatin mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Tidak ada. Kalau seandainya 12 tahun berarti sehari 5 kali, kemudian sebulan kali 30 150 kali beliau sholat dalam sebulan. Ya, kemudian kali setahun kali 12 bulan 150 kali 12 kalau tidak salah 1800. Ya, kali 12 tahun. Selama itu masa sebanyak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribuan kali, puluhan ribu kali, ratusan ribu kali tidak pernah terdengar beliau mengucapkan usalli. Lalu kita datang dari mana usalli tersebut? Ya. Anggap itu pendapat mazhab dari sebagian ulama terakhir dari mazhab Syafi'i. Ya, kita tanyakan dari mana mereka dapat? Apakah pernah dikerjakan Nabi? Para sahabat? Para tabi'in? Para tabi'ut tabi'in? Belum ada. Itu satu. Yang kedua, niat adalah perkara hati, maka tidak perlu untuk diucapkan. Dua, Yang ketiga, Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah berfirman, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum?" Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mengajari Allah tentang amalan kalian? Enggak perlu, Allah Maha tahu. Yang nampak, yang tersembunyi, yang dalam hati Allah Maha tahu. Tidak perlu kita untuk menegaskannya dengan lisan kita. Sebagian ulama-ulama dari mazhab Syafi'i yang mutaakhirin, generasi terakhir, mengatakan ini untuk penekanan yang ada dalam hati. Maka kita katakan khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menentukannya, dan ini menunjukkan bahwa penetapan di dalam hati tidak perlu untuk diucapkan. Allahu a'lam. Saya mau tanya, bagaimana cara duduk ketika Rasulullah SAW sedang makan? Ada yang mengatakan beliau duduknya dengan iq'a, yaitu menahan. Jadi duduknya kaki kiri diduduki, kemudian kaki kanannya ditegakkan. Ya, kaki kiri diduduki, kemudian betis kanannya ditegakkan. Allahu a'lam. Nanti kita akan bahas itu. Saya sedekah subuh setiap hari diniatkan untuk melembutkan hati saya, boleh enggak? Maka jawabannya, kalau seandainya dia bersedekah begitu saja, ya, kemudian dia berniat begitu saja, tidak menganggap ini adalah amalan sunnah yang dikhususkan, maka tidak mengapa, boleh saja. Ya, boleh saja. Yang tidak diperbolehkan adalah menganggap itu amalan sunnah yang dikhususkan. Bersedekah di setiap subuh untuk melembutkan hati. Ya, tetapi kalau ingin bersedekah setiap hari, kemudian dia berdoa agar dilembutkan hati, dia tidak menganggap bahwa itu adalah keamalan sunnah yang dikhususkan pada waktu subuh saja, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Sudah jam 10 waktu Indonesia Tengah, jam 9 waktu Indonesia Barat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu